Mitra bisnis pendidikan nasional kita disebut tidak memiliki arah yang jelas dan tidak mengikuti dinamika perkembangan zaman sehingga tujuan untuk menciptakan bangsa yang cerdas dan kompeten masih jauh dari tercapai. Kualitas guru yang menjadi kunci sukses juga masih rendah. Padahal anggaran untuk pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN. Belum lagi ditambah kontroversi penghapusan ujian nasional belum lama ini untuk tingkat SD. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan aktris sekaligus pemerhati sosial Olga Lydia. Mbak Olga, bagaimana komentarnya soal ini? Halo, mungkin kita lihat jauh ke belakang gitu ya. Kita melihat bahwa lulusan-lulusan zaman Belanda dulu gitu ya, entah itu cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, itu kok kelihatannya kualitasnya luar biasa sekali gitu. Apakah sekolahnya memang susah banget atau gimana gitu. Padahal kalau dipikirkan anak-anak zaman sekarang itu punya akses yang jauh lebih luas, kemudian gizinya pasti lebih baik gitu ketimbang di masa lalu, tetapi kenapa kualitasnya tuh jauh berbeda ya? Jauh berbeda dalam hal seperti ini. Saya punya saudara yang lulusan SMP, tapi sekolah Belanda. Itu dia menguasai bahasa Inggris dengan sangat fasih, bahasa Belanda dengan sangat fasih, dan juga sedikit bahasa Jerman. Bisa dibayangkan tuh lulusan SMP loh. Lulusan SMA di sini, ya bahasa Inggris bisa, tapi bahasa yang lain belum bisa. Jadi memang, bagaimana ya? Ini terjadi penurunan memang sebetulnya dari kualitas sekolah kita memang terjadi penurunan, dan itu harus kita akui. Itu pertama. Kedua, kita lihat bahwa kualitas gurunya juga jauh berbeda. Mungkin di masa lalu tidak pernah terpikirkan ada guru yang menyuruh satu kelas mencontek misalnya. Itu kan tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Tapi sekarang terjadi. Nah ini mungkin yang harus juga menjadi perhatian gitu. Kan murid belajar dari guru. Jadi saya pikir kualitas guru pun tuh harus diperhatikan. Tidak hanya masalah pendidikan, tambah-tambahan, tapi juga masalah etika dan moral. Sementara itu sejumlah pihak merasa kalau sistem pendidikan Indonesia saat ini memang terlalu menekankan pada nilai-nilai kuantitatif. Bagaimana menurut Mbak Olga? Saya pikir begitu ya, mungkin terlalu ditekankan pada angka kuantitatif, walaupun tidak bisa dipungkiri ya itu penting juga gitu loh. Saya memang tidak setuju kalau ujian nasional itu satu-satunya faktor penentu kelulusan gitu, tapi bahwa ujian nasional itu tetap harus dilaksanakan untuk mengetahui kualitas sekolah ini sudah baik atau tidak, daerah mana yang dengan ujian yang sama yang mengalami ketertinggalan jauh misalnya. Tapi setelah itu tentunya harus ada action. Yang repot kan kalau di Indonesia setelah ada datanya tidak ada kelanjutannya gitu. Misalnya daerah-daerah yang kekurangan dalam pelajaran matematika, ya harus dikirimkan guru-guru atau ahli-ahli matematika untuk mengajari guru-guru di sana, seperti itu misalnya gitu. Tapi memang harus ada sih langkah-langkah ke arah sana. Jadi kuantitatif itu penting buat saya, cuman ya nggak cuman itu satu-satunya gitu ya. Saya pikir ada hal-hal lain juga yang harus diperhatikan. Waktu itu pernah ada wacana untuk membuat mata pelajaran etika. Nah, kebetulan karena kakak saya terjun di dunia pendidikan dan dia punya TK dan dia protes berat waktu itu. Protes beratnya adalah seperti ini. Dia bilang pada saat setiap tahun dia harus mengurus kurikulum TK-nya di mana tiap tahun berganti-ganti, banyak sekali nilai-nilai yang sangat bagus ditanamkan untuk murid-murid TK. Etika, membantu teman, wah macam-macam. Bahkan sampai nilai-nilai entrepreneur itu ada loh. Dan itu kan tiap tahun dia harus menerjemahkan nilai-nilai itu menjadi kegiatan dan kemudian membuat tolak ukur penilaian gitu kan. Jadi itu repot banget dan tiap tahun berbeda-beda. Tapi yang membuat dia jengkel sebetulnya bukan itu. Karena di SD, SMP, dan SMA, gak ada kelanjutannya. Gak berbekas itu nilai-nilai yang sudah setengah mati sama dia dijabarkan di TK. Itu gak ada bekasnya. Mendadak muncul wacana membuat mata pelajaran etika. Etika itu kan gak bisa dibikin mata pelajaran ya. Tak dihafalin kan gak mungkin gitu. Tapi bagaimana guru-guru ini bisa mengaplikasikan nilai-nilai etika dan moral itu diselipkan dalam berbagai macam pelajaran yang ada. Lantas bagaimana seharusnya negara berperan dalam hal-hal peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, Mbak Olga? Memang penyelenggara negara urusan pendidikan itu mungkin harus lebih sensitif juga gitu dalam hal-hal seperti ini. Cuman terus terang memang ya kita melihat kemunduran yang jauh aja dari zaman Belanda sampai sekarang gitu. Dan kelihatannya perubahan-perubahan yang dilakukan ini seperti selalu memulai dari nol gitu. Tapi tidak mempelajari apa yang sudah ada sekarang, di riset misalnya hasil yang ada sekarang. Kemudian kita membuat yang baru gitu. Seolah-olah seperti setiap kali ada kurikulum atau sesuatu yang baru itu muncul begitu saja gitu. Kita tidak dari hasil riset yang sudah ada. Memang sebagai basic, saya percaya bahwa kita harus belajar juga dari pendidikan zaman Belanda, dari Ki Hajar Dewantoro, kemudian dari pengembangan Romo Mangun yang beli di sekolah juga. Ya dari situlah kita bisa membuat buah berkurum yang sesuai gitu. Itu pertama. Dan kedua, memang kita nggak bisa mengungkiri kemajuan zaman yang luar biasa. Kalau bisa kita manfaatkan segi positifnya, kenapa tidak gitu. Kita lihat revolusi pendidikan di luar negeri yang sangat-sangat cepat, sangat-sangat maju. Katakan di sana sudah ada Khan Academy, di sana ada online course yang bagus gitu. Di sana bisa ada guru-guru yang passionate gitu, yang benar-benar memang senang ngajar gitu loh. Bukan karena pekerjaan. Mereka benar-benar menyukai topik yang mereka ajarkan gitu. Sehingga topik-topik itu menjadi menarik. Kita belajarlah, kita terbukalah gitu loh. Bagaimana kita mau ngajarin orang kalau kita juga tidak juga mau belajar dari yang lain. Demikian aktris sekaligus pemerhati sosial Olga Lydia, saya Gery Sadewa.